Mitra bisnis untuk meningkatkan derajat dan profesionalisme guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menganugerahkan para guru yang telah lulus ujian sertifikasi dengan gelar GR, seperti layaknya profesi lain, contohnya dokter yang memiliki gelar. Ada komentar sepertinya yang dipoles hanya wajahnya, tetapi kompetensi dan spiritnya tidak tersentuh. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Pak Sud, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, sebenarnya yang penting pertama, sekarang udah jelas bahwa jabatan guru adalah jabatan profesional karena pendidikannya kan minimum S1 ditambah 1 tahun praktek. Sebenarnya kalau guru itu melaksanakan semua ketentuan ilmu pendidikan, mestinya dengan sendirinya akan meningkat. Kedua, masyarakat juga harus menghargai guru sebagai orang yang bertanggung jawab mendidik anak yang dalam bahasanya diajarkan engal sosong tulodo, itu contoh manusia terbaik itu guru. Pendidikannya seperti itu. Jadi mau diberi gelar apapun tidak dengan sendirinya gitu ya. Kan naik kalau guru itu melakukan fungsi seperti yang seharusnya. Guru harus bisa merencanakan pelajaran dengan baik, gitu kan. Guru harus bisa mengembangkan programnya. Guru harus bisa mengelola kelas dengan baik. Guru harus memberikan bimbingan. Guru harus bisa diagnosis kalau ada anak nakal itu kenapa, gitu kan. Anak yang mula-mula belajarnya sulit, jadi senang belajar. Jadi kalau idenya mau diberi gelar, tapi bukan itunya yang penting menurut saya. Kalau guru betul-betul seorang profesional yang bisa menjawab pertanyaan, mengapa anak saya tidak ngerti-ngerti, yang membuat anaknya itu tidak berani, tidak mengerti R, karena nanti gurunya akan memberikan nilai, bukan marah. Nah, untuk itu memang kan sudah baik ada tunjangan jabatan, diberi rumah dan sebagainya. Supaya jangan sampai seorang guru di kelas mikir nanti nyewa rumah dan sebagainya itu loh. Sebenarnya hal seperti itu dilakukan oleh Soekarno untuk dosen dulu. Semua dosen diberi rumah di kampus itu loh. Lantas bagaimana peran pemerintah sampai saat ini menurut Pak Sud? Sebenarnya pemerintah secara keseluruhan belum memikirkan pendidikan dengan baik. Karena Anda tahu ya, misalnya guru berperan seperti yang saya mimpikan, tapi tidak ada ruang kerjanya. Kalau ingin beli buku tidak punya duit, perpustakaan tidak dilengkapi. Karena menurut ketentuan di peraturan pemerintah, setiap sekolah harusnya ada ruang kerja guru. Di samping ruang kerja kepala sekolah, di samping ada laboratorium, ada perpustakaan, ada lapangan olahraga, ada kantin. Itu semua ketentuan. Tapi Anda bayangkan, apakah sekolah-sekolah kita itu punya lapangan olahraga? Umumnya hanya punya halaman sekolah. Karena di negara-negara seperti di Thailand, tiap sekolah harus punya lapangan 3-4 hektar. Jadi anak itu dalam bahasanya undang-undang kan sebagai pusat pembudayaan. Membudayakan disiplin, membudayakan berpikir, membudayakan kemandirian, dan sebagainya itu perlu sekolah yang memungkinkan seorang guru bisa melaksanakan semua rencana pembelajaran yang berkualitas. Dengan segala keterbatasan ini, apa yang bisa dilakukan oleh para guru untuk tetap menjaga profesionalitas dan kompetensinya, Pak Sud? Dengan segala keterbatasan ini memang masalahnya sukar sekali. Misalnya gini kan, harusnya kan anak belajar biasa membaca. Anak diwajibkan, gurunya pun tidak punya buku sumber. Akibatnya kan tidak bisa apa-apa guru. Kan dalam bahasanya yang mentereng, Anda kenal istilah 4 pilar. Learning to know, learning to do, learning to live together, supaya learning to be. Kemudian bagaimana caranya untuk mengembalikan citra dan derajat bagi para individu, juga profesi guru itu sendiri, Pak Sud? Pertama kali, pendidikan gurunya harus baik. Kemudian pengawasan harus baik. Yang ketiga, fasilitasnya, dukungannya harus kita tunduk. Karena aturannya udah ada semua di undang-undang tentang sekolah itu harusnya apa, bagaimana. Semua kalau Anda baca pasal undang-undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional, itu semua udah ada. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto, saya Gery Sadewa.